ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukum sholat tasbih? Apa hukum mengerjakannya? Ini hadis tentang sholat tasbih dari hadith-hadith yang terjadi silam pendapat di kalangan para ulama ahli hadith, apakah dia sahih atau tidak. Ada yang melemahkan, ada yang menguatkannya. Ya, saya sendiri saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan riwayatnya bisa diterima, bisa dikuatkan. Dan ini pembahasan dari sisi ilmu hadith. Tapi dia bukan sholat sunnah mu'akkadah, bisa dikerjakan sekali dalam kehidupan. Yang keliru itu kalau dijadikan rutinitas atau ada acara tertentu. Ya, dilakukan secara berjamaah. Ini hal yang keliru terkait dengan sholat tasbih tersebut. Ya wallahu ta'ala alam.